Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babun minasyirki an-nadhru li ghairillahi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babun minasyirki an-nadhru li ghairillahi. Syarhun ai likaunihi ibadatun yajibul likaunihi ibadatun iba khabar dari kaun kaun beramal amal kana soalnya ada harokatnya Ustaz kana yakunu likaunihi ibadatan yajibul wafa'u bihi idza nadharahu lillahi fayakunu an-nadhru li ghairillahi syirkan fil ibadati. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qawlullahi ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Syarhun fal ayatu dallat ala wujubil wafai bin nadri wa madahi man fa'ala dhalika ta'atan lillahi wa wafa'an bima taqarraba bihi ilaihi. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qawluhu wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuh. Syarhun qala ibn kathirin yukhbiru ta'ala bi annahu 'alimun ma ya'lamuhu bil 'amiluna bil 'amiluna na bil al-amiluna minal khairati minan nafaqati wal manzurati wa tadammana dhalika mujazatuhu ala dhalika awfara al-jazail amilina bihi ibtigo'a wajhihi. Idza ulimat dzalika alimta idza alimta dzalika fa hadhihi an-nuzuru alwaqi'atu min 'ubadil quburi taqarruban biha ilaihim wa liyaqdu lahum liyaqdu enggak ada bau liyaqdu lahum hawaijahum au liyashfa'u lahum. Hada syirkun fil ibadati bila raiba kama qala ta'ala bila raibin. Oh iya ada ininya bila raibin ada ba'nya. Bila raibin kama qala ta'ala waja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiban faqalu hadha lillahi bizamihim wa hadha lishurakaina fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allahi wama kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Babun minasyirki an-nadr li ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah. Jadi nazar itu seorang mewajibkan diri dia dari suatu amalan yang enggak wajib untuk dia menjadi wajib buat dia. Dan nazar ini adalah amalan kaum muslimin dan kaum musyrikin. Kaum musyrikin dahulu bernazar untuk Allah dan juga untuk selain Allah. Umar bin Khattab dahulu ketika masa jahiliyah bernazar i'tikaf di Masjid Al-Haram. Ketika masa Islam beliau menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi tunaikan nazar. Ini salah satu bukti juga musyrikin di zaman jahiliyah sudah beribadah kepada Allah tabaraka ta'ala. Taib. Ya. Qala syarih ay likaunihi ibadatan. Ibadatan khobar kaun. Kana yakunu kaunan. Yang namanya kana, dia beramal. Wama tasarrafa. Dan apa-apa yang ditasrif dari kana. Kana yakunu kun kainun. Ya. Kaunan. Kaunan masdarnya. Maka ibadatan beramal amal kana. Antum belajar kaidah ini saya rasa udah. Cuman tadi ngotot ibadatun kenapa? Karena ada harokatnya. Peduli amat kita pada harokatnya. Ya, kita hanya peduli kepada kaidah. Masa kita mau dibodoh-bodohi oleh penerbit yang gak bisa nahu, atau memang yang dia lagi salah ketik gitu, human error. Ya, kalau dia gak bisa nahu penerbitnya, masa kita mau dibodohin sama dia, kita belajar? Jelas ya, kaun beramal sebagaimana fi'il madinya, maka likaunihi ibadatan. Begini, ibadatan khobar dari kaun, yaitu karena statusnya nazar tersebut sebagai ibadah. Yajibu al-wafa'u bihi, yang wajib ditunaikan apabila seorang sudah bernazar. Idza nadarahu lillah, jika dia telah bernazar untuk Allah. Tadi ya, nazar itu adalah mewajibkan seseorang, mewajibkan dirinya untuk beramal, yang amal tadi sebenarnya enggak wajib buat dia. Nah, pada asalnya nazar ini makruh. Ya. Nanti akan dijelaskan. Nazar ini ya, hanya dahulu untuk orang-orang yang bakhil. Artinya gini. Seorang dia enggak mau bersedekah. Namun dia bersedekah ada maunya kalau hajatnya ditunaikan. Kalau saya proyek ini jebol, gol, bukan jebol ya, gol, saya mau bersedekah. Kenapa dia bersedekah nunggu mesti itu, nunggu proyeknya gol? Nah itu, nanti akan ada keterangan itu. Ya, akan ada keterangannya. Hah? Kenapa? Itu syariat kita ini. Nabi Zakaria kan syariat umma qoblana, lain lagi. Ini di syariat kita. Baik. Ya, kalau Maryam nazarnya itu kan dia bukan untuk dunia ya. Zakaria juga bukan untuk dunia. Ini nadar tu li rahmani sauma fala nukallimal yauma insiya, kata Maryam kan begitu. Aku hari ini bernazar, aku tidak akan bicara kepada seorang pun dari kalangan manusia. Nazarnya itu. Iya. Baik. Ya, fayakunu an-nadzru li ghairillah ta'ala syirkan. Nah, kalau nazar itu ibadah, jika seorang bernazar kepada Allah adalah ibadah, berarti apabila diberikan kepada selain Allah, ya itu adalah kesyirikan, syirkan fil ibadah, syirik dalam ibadah. Syirik apa? Syirik akbar. Bukan syirik asghar. Yang konsekuensinya berarti konsekuensi syirik akbar keseluruhan. Batal amalan keseluruhannya, dia keluar dari Islam. Jika dia belum bertobat, ya, Allah tidak akan mengampuni di hari kiamat. Oh, surga haram bagi dia dan dia kekal di neraka. Itu di antara konsekuensi syirik akbar. Ya, qala musannif wa qawlu ta'ala wa qawlu Allah ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan mereka takut pada suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Syahidnya di sini yufuna bin nadri. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, fal ayatu dalat ala wujubil wafa'i bin nazar. Ayat ini menunjukkan wajibnya menunaikan nazar wa madhi man fa'ala dzalika. Dan pujian bagi orang yang melakukan hal tersebut, yaitu menunaikan nazar, ta'atan lillah, dalam rangka mentaati Allah, wa wafa'an bima taqarraba bihi ilaihi. Ya. Dan juga dia menunaikan nazar tadi dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Yang namanya ibadah itu kata Ibnu Taimiyah apa? Ibnu Ismun Jami' rikulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Segala yang mencakup sebuah nama yang mencakup segala hal yang Allah cintai, Allah ridhoi, baik yang nampak berupa perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini Allah puji. Perbuatan menunaikan nazar berarti menunaikan nazar kepada Allah, Allah cintai, Allah ridhoi. Karena enggak mungkin Allah puji hal tersebut, sesuatu hal yang tidak Allah cintai, Allah ridhoi. Ya enggak? Nah, berarti kalau Allah cintai, Allah ridhoi, bahkan nazar adalah ibadah. Nah, diberikan kepada selain Allah syirik, karena ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ini gampang sebenarnya memahami hal seperti ini. Ya. Tai barakallahu fik. Qala musannif wa qawluhu wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin. Nah, ini syahidnya. Fa innallaha ya'lamu. Nah, ini Allah sebutkan nih ibadah-ibadah. Dan infak apa saja yang kalian infakkan? Nah, infak adalah ibadah. Aw nadartum min nadrin, atau apa saja yang kamu nazarkan. Nah, ini Allah gandengkan nazar dengan infak, berinfak. Fa innallaha ya'lamu, maka Allah mengetahuinya. Ya, kata Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala, Allah mengabarkan bi annahu alimun bi jami' ma ya'lamuhu al-amilun min al-khairat. Ya, karena Allah mengabarkan bahwa Allah mengetahui apa yang diamalkan oleh orang-orang yang beramal, jadi amal-amal kebajikan, minan nafaqati wal manzurati, dari nafkah-nafkah dan nazar-nazar. Ya, perhatikan nih, nafkah-nafkah dan nazar-nazar, berarti nazar adalah ibadah. Wa tadammana dzalika. Ya, ini mencakup ini juga apa? Mujazatuhu ala dzalika. Yaitu balasan Allah atas perbuatan tadi, berinfak dan bernazar. Au faral jazai lil alimina bihi ibtigha'a wajhi. Ya. Dan apa namanya? Au faral jaza, dengan balasan yang penuh. Ya. Mencakup hal ini adalah mujazatuhu, balasan Allah akan hal tersebut dengan balasan yang penuh yang Allah berikan kepada al-amilin nabihi, kepada orang-orang yang mengamalkan nazar dan infak tadi, ibtigha'a wajhi, yang mereka melakukan ini semua dalam rangka mencari wajah Allah, mengharapkan wajah Allah. Idza alimta dzalika, kata Syekh, nah kalau ente anda sudah tahu mengenai hal ini, fahadhihi an-nuduru al-waqi'atu min 'ibadil quburi, maka nazar-nazar yang sering dilakukan oleh para kuburiyun, kaum musyrikun, yang mereka bernazar untuk kuburan orang-orang saleh yang ada di kuburan tadi, ya, taqarruban biha ilaihim, yang mereka mendekatkan diri kepada penghuni kubur tadi dengan nazar-nazar tadi, liyaqdu lahum hawaijahum, agar penghuni kubur tadi menunaikan hajat-hajat mereka, auliyasfa'u lahum, atau memberikan syafaat kelak untuk mereka kelak, wa hadza syirkun fil ibadati bila raibin, maka ini adalah kesyirikan dalam ibadah tanpa ada keraguan sama sekali. Kama qala ta'ala wa ja'alu lillahi mimma dara'a minal harth wal an'am nasiba. Ya. Dan mereka menjadikan untuk Allah mimma dara'a minal harth. Ya. Bagi apa? Satu bagian dari tanaman. Ya, wal an'am, dan ternak. Ya, nasiban, mereka menjadikan bagian mimma dara'a. Ya. Ya, dari apa yang telah Allah ciptakan. Faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza lisyurakaina. Kata mereka, ini untuk Allah ternak dan tanaman mereka yang mereka berikan. Wa hadza lisyurakaina, dan ini untuk berhala-berhala kami. Fama kana lisyurakaihim fala yasilu ilallah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sesaji-sesaji yang diperuntukkan bagi untuk berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Ya. Maka apa saja berhala apa yang diberikan untuk sesaji-sesaji mereka untuk berhala syurakaihim, maka itu juga tidak akan sampai kepada Allah. Paham enggak sini? Ada orang memberikan ya sesaji untuk Allah, sesaji korban untuk Allah, korban juga untuk Nyiroro Kidul misalkan, maka yang untuk Allah enggak akan sampai. Karena amalnya udah tertolak. Ya, lain asyrakta la yahbatunna amaluk. Seandainya engkau berbuat syirik, terhapus amalanmu. Wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim. Ya. Dan sajian dan sesajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sesajian itu sampai kepada berhala mereka. Ya. Sa'ama yahkumun. Amat buruk apa yang mereka tetapkan demikian. Naam, fadhal. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Qala Syekhul Islami, wa amma ma nuzira li hurillahi kan nadri lil asnami wasyamsi wal qamari wal quburi wa nahbi dzalik, fa huwa biman silati anna ayyakhlifa bi hurillahi minal makhluqati wal halifu bil makhluqati la wafa'a alaihi wa la kafarata wa kadzalika an-nadru lil nadiru. Oh ya, wa kadzalika an-naziru lil makhluqati fa inna qala kilahuma syirkun laisa lahu khurmatun bal alaihi ayastaghfirullaha min hadza wa yaqulu ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man khalafa bil lata wal uzza falyaqul la ilaha illallah wa qala fi man nazara lil quburi wa nahwuha tuhnan la tunawwaro bihi wa yaqulu innaha tuqbalun nazru kama yaquluhu taqbalun nadra. Innaha tuqbalun nadra kama yaquluhu taqbalu. Ya, innaha taqbalu. Oh ya, innaha taqbalun nadra kama yaquluhu ba'dud dhallina. Wa hadha an-nadru ma'siyatun bittifaqil muslimin la yajuzul wafa'a bihi. Fakadzalika la yajuzu itu fi'il jazim, fi'il lazim. Oh, enggak pakai, enggak ada maf'ul. Oh, ya. La yajuzul wafa'u bihi. Yang ada maf'ul itu nanti dimuta'adikan dengan wazan tambahin. Ya. Jawwaza yujawwizu. Ya. Baru dia jadi muta'addi. Ya. Terus lanjut. Wa kadzalika idza nazara malan lis-sadanati au awil mujawazat mujawizina mujawirin pakai ra. Oh, al mujawirina al aqifina bitilkal buq'ah buq'ati fa inna fihim syibhan syabahan syabahan minas sadanati allati kanat indal lata wal uzza wa manata indah allati wal uzza wa manat Pamanatin. Ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Wal mujawiruna hunaka fihim shabahu minal ladzina qala fihim al khalilu alaihi salam ma hadhihi tamasilu allati antum laha aqifun alladzina ijtazabihim Musa wa qaumuhu qala ta'ala wajawazna bi bani israila al bahra fa'atau ala qaumin yaqufun na'am ngala asnamin lahum baik barakallahu fiik. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa amma ma nuzira li ghairillah. Kalau dicetakan yang lain, kalau di saya, kalau tadi Bapak nuzira ya. Boleh ya. Kalau dicetakan saya nadarahu. Ada enggak yang sama kayak saya? Nadarahu. Enggak ada. Nah, adapun yang dinazarkan kepada selain Allah li ghairillah kan nadri lil asnam wasyams wal qamar wal qubur wa nahwa dzalik, seperti orang yang bernazar diperuntukkan untuk patung kuburan, patung berhala, matahari, bulan, kuburan orang-orang soleh, penawidarik dan semisalnya, fahuwa bimanzilati ayyahlifa bighairillah minal makhluqat. Maka ini kedudukannya bagaikan orang yang bersumpah dengan selain Allah. Selain Allah itu makhluk-makhluk. Wal halif bil makhluqat. Orang yang bersumpah kepada makhluk, apa atas nama makhluk, la wafa alaih wala kafarata. Ini pendapat Ibnu Taimiyah ya. Kalau pendapat ulama yang lain ada kafaratnya. Ya. Taib. Ya, la wafa alaih wala kafarata. Tidak ada, dia tidak boleh ditunaikan dan tidak boleh ada kafar. Dan tidak ada kafarat. Kafarat sumpah ya. Memberi makan pada orang miskin atau memberi pakaian atau membebaskan budak. Nah, 10 orang miskin. Wa kadzalika nadziru lil makhluqat. Demikian pula orang yang bernazar untuk makhluk. Fa innaki lahuma syirkun. Keduanya adalah syirik, yang bersumpah atas nama selain Allah dan yang bernazar untuk selain Allah. Namun analogi Ibnu Taimiyah ini, Syekhul Islam ini dikritisi juga oleh ulama yang lainnya. Karena berbeda nih, orang yang bersumpah dengan nama atas selain Allah, hukum asalnya syirik asghar. Dia berubah jadi syirik akbar kalau dia mengagungkan yang objek yang dia sumpahi tadi seperti pengagungan dia, kecintaan dia, perendahan diri dia kepada Allah. Misal ada orang bersumpah demi matahari dan bulan, atau demi ya, Dewi Sri, demi segala macam lah, yang pengagungan dia kepada makhluk-makhluk tadi sama seperti pengagungan dia kepada Allah atau lebih dari itu, maka itu syirik akbar. Tapi kalau enggak, syirik asghar. Ya, itu syirik asghar. Nah, kalau bernazar untuk selain Allah, syirik apa? Syirik akbar. Ya. Ya. Makanya kata para ulama, orang yang bernazar untuk selain Allah ada juga pendapat tidak boleh ditunaikan dan dia wajib bayar kafarat. Baik. Wasyirku laisa lahu hurmatun. Sedangkan kesyirikan, yang namanya kesyirikan itu enggak ada hurmah, enggak ada kehormatan baginya. Makanya orang musyrik itu orang yang la hurmata lahu. Orang yang enggak punya kehormatan. Musyrik. Yang namanya musyrik, kata para ulama, la hurmata lahu. Enggak ada kehormatan bagi dia. Ya. Iya. Bahkan di sisi Allah mereka syarrul bariyah. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Balhum kal an'am. Ya, mereka seperti binatang ternak. Balhum adallu sabila. Bahkan mereka manhajnya lebih buruk daripada hewan ternak. Baik. Bal alaihi ayastaghfirullah min hadza. Dia wajib beristighfar kepada Allah dari perbuatan dia ini. Ya. Wa yaqulu ma qala nabi, dan ya, dia harus mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh nabi kalau dia melakukan kesyirikan. Man halafa billata wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Siapa yang bersumpah atas nama Lata demi Uzza, maka dia mesti baca la ilaha illallah. Diberistighfar itu dengan memperbaharui itu. Nah, karena dia sudah kufur. Kalau orang ini jadi sama itu. Iya, dia bersumpah kan. Iya. Ya. Bersumpah atas nama Rasul enggak boleh. Kan ada tuh orang demi Allah dan demi Rasulullah, itu syirik asghar. Ya, syirik. Hah? Sebagian ulama yang berpendapat demikian. Ya. Tapi sumpah itu apakah pakai demi Allah atau Allah? Apa, Pak? Kan kalau kita bersumpah itu kan Allah, Allah billah. Kata demi Allah itu, nah, terjemahan dari wallahi, tawallahi, billahi, itu apa terjemahannya kalau di kita? Demi Allah. Demi Allah. Yang namanya sumpah itu enggak mesti pakai bahasa Arab. Saya kan enggak bilang wa Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul kan bisa jadi i'rabnya marfu, berarti bukan majrur. Kalau majrur kan berarti wawnya waw kosam gitu. Berarti, ya enggak mesti gitu. Pokoknya sumpah yang bahasa kita mengenal itu adalah sumpah. Maka sudah dikategorikan bersumpah atas sama selain Allah. Ya. Tayyib. Wa qala fi man nadhara lil qubur, dan Ibnu Taimiyah belum berkomentar terkait orang yang bernazar untuk kuburan dan yang lainnya. Ya, duhnan litunawwara bih. Ya. Dengan apa? Duhnan. Dengan minyak yang digunakan litunawar untuk apa ya, nyalain lampu. Ya, dia bernadar untuk kubur. Wayakul innaha takbalu an nadra, sesungguhnya kuburan ini ya menerima nadar saya. Kama yakulu wa ba'du dalin, sebagaimana yang dikatakan sebagian orang-orang yang sesat. Wahada nadru maksiatun bittifakin muslimin, nadar ini adalah nadar maksiat. Ya, kedurhakaan kepada Allah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. La yajuzu al-wafa'u bih, gak boleh ditunaikan nazarnya. Kadzalika idza nadara malan lisadana, demikian pula orang yang bernazar. Bernazar apa? Harta untuk kuncen awil mujawirin, ya, atau orang-orang yang mujawir, yang apa ya, yang menetap di kuburan tadi, yang dia memang tinggal di kuburan itu sebagai ya. Ya, beda lah, beda sama kuncen ya. Kalau kuncen sadana, mujawirin dia ini memang yang hidup di sekitar kuburan tadi. Ya. Baik. Kan antum ingat enggak waktu kajian Syekh Saleh Al-Syekh di Syarah Salah Satu Usul, yang Syekh Saleh Al-Syekh waktu di Mesir naik taksi. Ya. Kemudian ada tuh kalangan mujawirin, anak-anak kecil yang minta sedekah mau diberi oleh Syekh Saleh Al-Syekh, Kemudian ketika anak kecil itu lagi minta-minta, dia bersumpah demi Badawi. Ini lagi di kuburan Badawi. Saya nggak narik lagi duitnya, nggak jadi. Sopir taksinya ketakutan. Dia aja sopir taksinya, kata Syekh Saleh, kenapa kamu? Bahaya. Buruan-buruan kita pergi. Ya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau dia bersumpah demi Badawi, minta mesti dikasih. Kalau nggak dikasih kita celaka. Gitu. Nah. Ya. Kata Syekh Saleh Alise, kamu lebih bodoh dari anak kecil tadi. Anak kecil tadi syirik asghar. Kamu syirik akbar. Nah, anak kecil tadi bersumpah atas nama Allah syirik asghar. Nah, itu mujawirin, yang anak-anak atau orang-orang yang ada di kuburan. Kalau sadanah itu punya kedudukan, lahu manzilah. Kuncen. Yang namanya kuncen punya manzilah. Ya. Dan kuncen, mujawirin itu semua orang-orang cari duit. Cari duit semua di situ. Iya. Mereka hidup dari situ. Calon mayit. Taib. Awil mujawirina al-akifina bitilkal buk'ah. Orang-orang yang tinggal di sisi kuburan tadi, yang mereka i'tikaf. Ya. Di kuburan tadi itu. Ya. Fa inna fihim syabahan minas sadanah. Ya. Maka mereka menyerupai para kuncen-kuncen tadi. Allati kanat indal lati wal uzza wa manat. Yang mereka ya bertugas ya, di kuburan Allata Uzza Manat, yaquluna amwalan nasi bil batil. Mereka makan harta manusia secara batil. Itu dari dulu dia begitu tuh kuncen kerjanya. Kuncen kerjanya dari dulu begitu. Makan harta manusia dengan cara yang batil. Ya. Pak Munadi, hari Jumat ya? Ya. Ya. Ya. Dengan cara yang batil. Ya, dari dulu dia begitu. Ya. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wal mujawiruna hunaka fihim syabahun min alladziina qala fihim al-Khalil. Dan mujawirun tadi, apa mujawirun itu? Orang-orang yang menetap di kuburan itu. Itu mereka itu serupa, mirip dengan apa yang dikomentari oleh Al-Khalil Nabi Ibrahim AS. Ma hadihi tamasilul lati antum laha akifun. Nah, lihat tuh kata komentar Nabi Ibrahim. Ya, kata Nabi Ibrahim, patung-patung apa ini yang kalian i'tikaf di sini? Kalian tekun beribadah kepadanya di sini? Kalian i'tikaf di sini? Ya, ma hadihi tamasil, patung-patung apa ini? Allati antum laha akifun, yang kalian i'tikaf, yang kalian menetap menetap di sini untuk beribadah di sini. Nah. Ya. Walladzina ijtaza bihim Musa alaihissalam wa qaumuh. Juga sama seperti orang-orang yang di mana Musa dan kaumnya ijtaza bihim, melintasi mereka. Melewati mereka. Ya. Yang Allah firmankan, wa jawazna bi bani Israila al-bahra. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan dari kejaran Fir'aun. Fa'atau ala qawmin ya'kufuna ala asnamihim lahum. Maka mereka datang kepada suatu kaum, melewati suatu kaum di Syam, yang kaum tersebut ya'kufun, tekun beribadah, nginep-nginep di situ, menyembah berhala mereka. Kemudian Bani Israel merasa dapat inspirasi. Ya, wahai Musa, ija'alana aliha kamalahum, ija'alana ilahan kamalahum, aliha. Wah, itu. Buatkan untuk kami berhala sebagaimana mereka juga punya berhala. Nah, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sarihu fannadhu liulaika sadanati wal mujawirina fi hadhil biqa'i nadru ma'siyatin wa fihi sibhun syabahun wa fihi syabahun minan nadri li sadanati as-sulbani wal mujawirin 'indaha aw li sadanatil abdadi allati fihin allati fi hunudi fil hindi wal mujawirin 'indaha wa qala ar-ru'ayyu fi syarhil minhaji wa amma an-nadru lil musyahidi allati ala qabri waliyyin aw syaikhin aw ala ismi min halliha min al-awliya'i aw taraddada fi tilka al-buq'ati min al-awliya'i was-solihin fa in qasada an-nadiru bidzalika wa huwa al-ghalibu awil waqi'u min kusudil amati ta'dima al-buq'ati wal mashhadi aw az-zawiyati aw ta'dima man dufina biha aw nusibat ilaihi aw biniyati aw buniyat alasmihi dibangun aw buniyat alasmihi fa hadha an-nadru batilun ghairu munakidin fa inna ghairu munakidin fa inna mu'taqadahum anna li hadha al-amkani li hadhihi al-amkani amakini khususiyati wa yarawna khususiyatin wa yarawna annaha mimma yudfa'u bihil bala'u wa yustajlabu bihi an-ni'ma'u wa yustashfa bin nadri laha minal adwa'i hatta innahum yanduruna li ba'dil ahjari lima qila lahum innahu itu bukan pakai tasdid mim ya lima gitu lima qila lahum di sini ada tas ini lima qila lahum innahu stanada ilaihi abdun salihun wanduruna li ba'dil kuburi as-suruja wasyumu'a wazaita wa yaquluna al-qabru al-fulani awil makanu al-fulani yaqbalu nadru yan'una bidhalik ya'nuna bidhalik annahu yahsulu bihi al-ghuradu al-ma'mulu min shifai maridin aw qudumu ghaibin wa salamati malin ma'tuf aw qudumi ghaibin aw salamati malin wa salamati malin wa ghairi dhalika min anwa'i nadril mujazati fa hadha an-nadru ala hadha al-wajhi batilun la shakka fihi bal nadru az-zayti wash-sham'i wa nahwihima li quburi batilun mutlaqan. Nah, baik. Fan nadru li ulaika sadanah, maka bernadar untuk para kuncen tadi dan untuk mujawirin, orang-orang menetap di kuburan tadi. Ya. Fi hadhil biqa. Ya, di tempat-tempat keramat tadi. Nadru maksiatin, adalah nadar maksiat. Ya. Itu adalah nadar maksiat. Wa fihi syabahun, dan ini di sini ada penyerupaan min nadri lisadana sulban. Ya. Itu menyerupai nazar kepada para kuncen salib. Para pastur. Ya. Mana tuh? 38. Padahal. Masalah. Ya. Wal mujawirina indah, dan orang-orang menetap di sisi salib tadi. Para uskup ya. Awil sadanatil abadad, atau untuk para kuncen abadad allati filhin, Kuncen abdad, abdad ini apa? Patung yang ada di India. Ya. Wal mujawirina indaha, dan orang-orang menetap di situ. Qala al-Adzru'i, berkata Imam al-Adzru'i fi syarhil minhaj, dalam syarah minhaj. Ya. Baik. Al-Adzru'i itu nama aslinya apa? Abul Abbas Ahmad bin Hamdan Al-Adzru'i min kibar fuqaha Syafi'iyah. Ya. Beliau mengatakan di kitab syarah minhajnya Al-Imam An-Nawawi, wa amman nadru minhajut talibin, maksudnya lil masyahid allati ala qabri waliyin aw syekhin, nazar kepada yang diberikan kepada masyahid, ya, kepada monumen-monumen, ya, orang-orang yang monumen orang-orang yang telah dikenang itu kematiannya, allati ala qabri waliyin aw syekhin, yang ada di atas kuburan wali atau syekh, ya, aw ala ismi man hallaha minal awliya, ya, atau atas nama wali, ya, yang apa ditulis namanya di situ dari kalangan wali, aw taraddada fi tilkal buqati minal awliya wassalihin, atau dia bolak-balik mendatangi tempat-tempat tadi, tempat-tempat kuburan wali dan orang-orang saleh tadi. Fa in qasada an-nadhiru bidzalik, kalau orang yang bernadar tadi tujuannya memang demikian, ya, memang tujuannya memang itu, memang untuk diberikan kepada wali dan penghuni kubur dan semisalnya, wahwal ghalibu, dan itulah yang memang dominannya, awil waqi'u, atau itulah yang terjadi, min kusudil amati, dari memang itulah tujuan orang-orang awam, ya, ta'zimal buq'ati wal mashhadi, yang itu semua dalam rangka mengagungkan kuburan keramat tadi, monumen tadi, awiz zawiyati, ya, atau dia mengagungkan sudut-sudut ruang tertentu, ya, au ta'zima man dufina biha, atau dia mengagungkan orang yang dikuburkan di situ, ya, au nusibat ilaihi, ya, atau ya, apa namanya, yang disandarkan, ini dianggap gitu deh, dikuburkan di situ, kan bisa jadi bukan, ya, au buniyat ala smihi, atau yang kuburan itu dibangun di atas namanya, faha dan nadru batilun ghairu munaqidin, maka itu adalah nadar yang batil yang tidak boleh dilaksanakan. Fa inna mu'taqadahum fa anna li hadhil amakin khususiyat, ya, anna li hadhil amakin khususiyat, khususiyat mansub sebagai isim, anna muakhar mansub bil kasrah karena di jamak muannas salim. Nah, taib. Maka enggak boleh ditunaikan karena keyakinan mereka terhadap tempat-tempat ini khususiat, tempat-tempat ini memiliki keistimewaan. Wa yarawna, dan mereka berpendapat annaha mimma yudfa'u bihil bala. Ya, mereka meyakini tempat-tempat ini apa, bahwa bernadar di sini dapat menolak bala. Ya, wa yustazlabu bihi an-na'ma'u, atau bisa mendatangkan berbagai nikmat. Wa yustashfa bin nadri laha minal adwa'i. Ya, dan juga mereka meyakini apa, dapat menyembuhkan penyakit dari nadar tadi. Hatta annahum yanzuruna li ba'dil ahjar. Ya, sampai-sampai mereka bernazar, ya, kepada sebagian batu. Kenapa? Lima kila, karena konon katanya lahum innahu istanada ilaiha abdun salihun. Karena konon katanya bahwa batu itu pernah disenderi oleh orang soleh. Istanada ilaiha ay ilah ilal ahjar. Abdun salihun. Ada orang hamba soleh yang pernah nyender di batu itu. Wa yanzuruna li ba'dil kuburi, ya. Kan sering kayak begitu, ya. Ini dulu ini kiai ini pernah nongkrong di sini gitu. Ya. Bukan siapa itu? Baik. Wa yanzuruna li ba'dil qubur wa suraja wa sumu'a. Mereka pun bernazar kepada sebagian kuburan untuk menyalakan lampu, lilin wa zait, minyak, minyak zaitun. Wa yaqulun al-qabru fulani aw al-makan fulani yaqbalu an-nadra. Mereka mengatakan, oh kuburan si fulan sudah terima nazar ini. Ya. Sudah terima nazar. Ya. Ya anu nabi dzalika, yang mereka maksud akan hal ini, annahu yasuhu bi al-ghoradu al-ma'mul. Bahwa tujuan sudah tercapai. Al-ma'mul yang diharapkan tadi. Min syifa'i maridin, berupa kesembuhan orang yang sakit, au qudumi ghaibin, atau kembalinya orang yang hilang. Wassalamati marin, atau harta selamat, enggak binasa. Ya. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya min anwa'in nadril mujazah. Mujazati, ya, al-mujazati. Dan yang lainnya dari berbagai nadar-nadar yang ini sebagai balasan, fahada nadru ala hadal wajhi, maka nadar dalam bentuk ini batilun la syakka fi. Adalah batil, enggak diragukan lagi kebatilannya. Bal nadru zaid wa syama wa nahwi wanahima lil kubur batilun mutlaqan. Bahkan nadar untuk kuburan tadi, bernadar pakai zaitun, pakai lilin dan semisalnya, itu batil secara mutlak. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala, wa min dzalika nadru sumu'i sumu'i al-kasirati al-azimati wa ghairiha li qabril khalili alaihi salam alaihi salam. Ya, di antaranya juga nazar yang batil ini, nazar dengan banyak lilin yang besar, yang banyak, yang diberikan kepada kuburan Nabi Al-Khalil. Sebentar, gini ya. Memangnya kuburan Nabi Al-Khalil di mana? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, seluruh kuburan para nabi tidak diketahui kuburannya kecuali kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang diklaim sebagai kuburan Nabi Ibrahim di Hebron, maka itu enggak jelas. Ya, bahkan perlu dipertanyakan. Di Masjid Al-Khalil, disitulah sinagog sekaligus Masjid Al-Khalil Ibrahim di kota Hebron. Di situ ada kuburan Nabi Ibrahim. Ada kuburan Nabi Ishak. Ada kuburan Nabi Yusuf. Ada kuburan Nabi Yakub. Ada kuburan Sarah. Ini enggak masuk akal. Saya mau tanya sama antum, di mana hidupnya Yusuf, Yakub, di mana? Di Mesir. Tiba-tiba kuburannya ada di Hebron. Hebron di Palestina. Ya, saya waktu ke Hebron kunjungan ke situ, jadwal pas jadwal kaum muslimin, karena itu dibagi dua masjidnya. Sinagog dan masjid. Yahudi juga ibadah ke situ. Sering dengar kan, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Itu saya ngelihat sendiri, langsung terang-terangan saya ngelihat sendiri, orang-orang Yahudi mengagungkan kuburan Nabi Ibrahim, kubur beribadah di situ. Ya, saya ngeliat dengan mata kepala sendiri, nah, orang Yahudi berdiri baca Taurat, sholat, sholat mereka kan tanpa ruku dan sujud, baca Taurat, ya, baca Taurat di kuburan itu. Ya, nah di kuburan Nabi Ibrahim, kuburan Nabi Isa, kuburan Nabi Yakub, Sarah. Ya. Dan ini nggak mungkin, Yusuf alaihissalam kuburannya ada di situ, sementara Yusuf di Mesir. Ya. Saya tanya langsung, kok bisa Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir? Apa ente Yahudi gak meyakini Yusuf di Mesir? Ya di Mesir. Cuma ketika ia wafat, ia dipindahkan ke kuburan kakek-kakeknya, Ibrahim, Ishak. Nah, ajib. Mana kisahnya? Lagi pula kata Ibnu Taimiyah tadi itu ya, gak ada kuburan para nabi yang diketahui. Nabi Daniel ketemu sama Umar bin Khattab kuburannya di suatu kaum dalam safar, masih utuh jasadnya. Kata Umar, ini Nabi Daniel. Maka Umar menyuruh para sahabatnya untuk menguburkan Nabi Daniel di tempat yang tidak perlu ditandai dan di malam hari supaya nggak ada yang tahu. Ya. Karena kalau tahu ya biasa. Bah Priok aja kuburannya, entah antum tahu nggak Bah Priok itu siapa? Orang soleh apa orang gimana? Dia agungkan kuburannya sampai hari ini. Ada kuburan yang kata Syekh Shalih Fauzan di kitab beliau Mufidul Mustafid, ada kuburan yang bisa jadi itu kuburan orang gila, kuburan hewan, atau gak ada isinya, dihias-hiasi aja dengan ornamen, dengan apa segala macam. Di kuburan wali, datang orang kasih kesunduk lewat kuncen, kaya kuncen. Ah iya, kuburan keramat. Tak kuburan keramat apa? Ya. Dibuang sama Pak Yanis papannya. Iya. Yang buang Pak Yanis, panisan. Pak Yanis, iya, dibuang Pak Yanis. Entah itu kuburan siapa, ya enggak? Kan enggak ada yang tahu. Tain. Mana lagi tadi? Walikubri wairihi minal anbiya'i wal kuburan para nabi yang lainnya. Terus fa inna nadra la fa inna nadira enggak ada ini itu. Oh enggak ada fa inna nadra. Fa inna nadra la yaksudu bidzalika. La yaksidu bidzalika. Ah, berarti yang benar cetakan saya. Fa'il dari yaksid kembalinya kemana? Ya. Yaksidu, ya enggak? Yaksidu fa'il kan dhamir mustatir takdiru huwa. Huwanya kembali kemana? Masa kembalinya ke isim? Ke masdar, nadar. Maka yang benar kembali ke an-nadhir. Nah itu, kembali ke isim fa'il, nadhir. Nah itu. Ya, yang benar berarti cetakan saya. Ada enggak yang an-nadhir, an-nadhira? Ada. Ya, cetakan yang Marwanto yang bukunya siap beli ya. Nah, ulang. Tapi kadang-kadang ada cetakan antum yang benar daripada cetakan saya. Ada beberapa kalimat yang cetakan antum yang benar. Terus ulang. Fa inna nadhira la yaksidu bidzalika illa al-iqadu 'ala al-qabr. Iqada. Illa al-iqada 'ala al-qabri tabarukan wa ta'dhiman dhonan anna dzalika qurbatan. Fa hadha mimma la raiba fi butlanihi. Wal iqadu al-madhkuru muharramun sawa'un intifa'a bihi hunaka muntafi'un amla. Wa qala syaikhu Qasimun Qasimul Hanafi fi syarhi Dururil Bihari an-nadru alladhi yanduruhu aksarul awami alama awam itu mim yang tasdid awal awami aksarul awami alama huwa musyahadun ka an yakuna lil insani ghaibun aw maridun aw lahu hajatun fayati ila qabri ba'dis sulhai wa yaj'alu 'ala ra'sihi sutratan wa yaqulu ya shaydi fulanun in raddallahu ghaibi aw ufi maridi aw qudiyat hajati falaka minadh-dhahabi kada aw minalfidati kada aw minat-ta'ami kada aw minal ma'i kada aw minas sam'i waz zaiti kada wa hadha an-nadru batilun bil ijma'i liwujuhin taib ya. Fa inna an-nadhira la yaqsidu bidzalika illa ilqada ilqada itu irobnya pesim marwan sehingga antum keliru itu enggak ada pilihan lain. Masih ingat enggak mustasna mufarraq apa mustasna mufarraq? Mustasna yang di irob ala hasabil awamil sesuai dengan tuntutan amil-amilnya. Kan tuntutan amilnya mana? La yaksidu bidzalika. Yaksidu di sini membutuhkan maf'ul. ya, illa al-iqada berarti. Ya. Ma ra'a itu illa rajulan begitu. Ya. Ma ra'a itu illa imra'atan. Ya. Maka orang yang bernadar itu enggak bermaksud dengan hal tersebut dia nyalain lampu, dia nyalain lilin, dia nyalain minyak zaitun di kuburan wali dan kuburan nabi tadi, melainkan apa? Al-iqada 'alal qabri. Tabarukan. Ya, kecuali untuk iqad. Ya. Iqad. Itu ya supaya mengharap berkah, apa namanya? Ya, agar ditunaikanlah ke, apa namanya? Hajat-hajat dia tadi kepada kuburan tadi, dia berupa mendekatkan dirilah. Tabarukan dalam rangka ngalap berkah. Wa ta'ziman dan dalam rangka mengagungkan. Zonan yang dia menyangka anadzalika qurbatun, bahwa itu adalah qurbah, pendekatan diri kepada Allah. Fa hadza mimma la raiba fihi butla fi butlani, maka ini diantara hal yang enggak diragukan akan kebatilannya. Ya. Wal iqad, dia nyalain lampu tadi, al mazkuru, ya, yang disebutkan tadi muharramun, itu diharamkan. Sawa'un intafa bihi hunaka au muntafi'un amla. Ya. Baik ia dimanfaatkan seseorang atau tidak. Ya, jadi enggak boleh. Sama kayak orang yang ngasih sesaji untuk selain Allah, ya. Maka ketika sudah diberikan untuk selain Allah itu enggak boleh, jadi haram. Di pembahasan kemarin dzabah li ghairillah. Jadi enggak boleh itu kita makan sesajen yang diberikan untuk jin gitu, enggak boleh. Ya. Walaupun dia nyembelihnya atas nama Allah. Nah, tapi dia niatkan untuk sesaji. Wa qala Syekh Qasim Al-Hanafi, kata Syekh Qasim Al-Hanafi dalam kitab Syarah Durar Al-Bihar, "An-nadru alladhi yanzuruhu aktsarul awam." Nazar yang dinazarkan oleh kebanyakan orang-orang awam, ala ma huwa musyahdun, ya, sebagaimana ini yang disaksikan, ka'ayakuna lil insan ghaibun aw maridun aw lahu hajatun fayati ila ba'di sulaha. Ya, ya, ini sebagaimana yang banyak terjadi, ka'ayakuna lil insan ghaibun, ya, seperti kalau seseorang memiliki keluarga yang hilang, aw maridun, atau yang sakit, atau dia memiliki hajat, fayati ila ba'di sulaha, maka dia datang kepada sebagian orang-orang saleh, wayaj'alu ala ra', ya, ala ra'sihi sutratan, lalu dia diletakkan, ya, di atas kepala orang saleh tadi sutrah, ya, di kepala, maksudnya di kepala kuburan, ya, kepala nisan. Wa yaqul ya sayyidi fulan, dia mengatakan wahai tuanku fulan, in raddallahu ghaibi au ufiya maridi au qudiyat hajati falaka minad dhahab kada au minal fidab kada au minat ta'am kada au minal ma'i kada. Wahai tuanku, jika Allah mengembalikan keluargaku yang hilang, atau sakitku disembuhkan, atau hajatku ditunaikan, apa di, sudah diselesaikan, falaka minal zahab, maka engkau akan mendapatkan emas sekian dari saya, perak sekian dari saya, makanan sekian dari saya, air sekian dari saya, au minas syam'i wazzaiti, atau dari lilin, atau dari minyak dari saya segini. Fahadan nadru batilun bil ijma'in, bil ijma', maka nazar ini batal berdasarkan berbagai berdasarkan ijma li wujuhin, ya. Nah, ini batal ini berdasarkan ketetapan ijma li wujuhin. Nah, ini dilihat dari berbagai aspek, dari berbagai sisi. Minha, naam, tafadhal. Bismillah. Qala rahimallah, minha annahu nadhrun li makhluqin wan nadhru lil makhluqi la yajuzu li annahu ibadatun wal ibadatu la takunu li makhluqin. Wa minha annal manzura lahu mayyitun wal mayyitu la yamliku. Wa minha annahu dhanna annal mayyita yatasarrafu fil umuri dunallahi wa i'tiqadu dhalika kufrun. ila an qala idza alimta hadza fama yu'khadhu min ad-darahimi wa syam'i waz zaiti wa ghairiha wa yunqalu ila dara'ihil awliya'i taqarruban ilaihim fa haramun bi ijma'il muslimina. Naqalahu anhu Ibnu Nujaimin fil bahri ar-ra'iqi wa naqalahu al-Mursyidiyyu fi tadzakartahu fi tadzkiratihi wa ghairuhuma anhu wa zada wa qad ubdulya an-nasu bihadza la siyama fi maulidil badawi wa qala syaikhu sunullahi al-halbi al-hanafi al-hanafi fi ar-raddi ala man ajaza adh-dhabha wan nadhra lil awliya'i fa hadha adh-dhabhu wan nadhru in kana anasmin ala ismi fulanin fa huwa li ghairi lahi fa yakunu batilan wa fi tanzili wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wan nadhru li ghairi lahi isyrakun ma'allahi kadhabhi li ghairihi. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa fi sahihi an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Syarhun qawluhu fi sahihi ay sahihul Bukhari qawluhu an Aisyah hiya ummul mu'minina zawjun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ibnatu As-Siddiq radhiyallahu anhuma tazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya ibnatu sab'i sinina mudafun ilaih wa dakhala biha wa hiya ibnatu tis'in wa hiya afqahu an-nisa'i mutlaqan wa afdalu azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam illa khadijah fa fiha khilafun matat sanata 57 ala sahihi. Naam. Ya, dari berbagai aspek enggak boleh. Kenapa? Ya, bernadar yang seperti ini batil. Ya. Yang pertama minha di antara annahu nadrun li makhluk. Ini karena nadar untuk makhluk. Nadar untuk makhluk la yajuz li annahu ibadatun. Enggak boleh karena nadar adalah ibadah. Wal ibadah la takunu li makhlukin. Ibadah enggak boleh diperuntukkan untuk makhluk. Juga aspek yang lainnya annal manzura lahu mayyitun. Ya. Baik. Juga bahwa yang manzur itu berarti isim maf'ul, yang dinadari adalah mayit, udah mati, wal mayit la yamlik. Yang namanya orang mati dia enggak memiliki apa-apa, dia ngarepin apa dari si mayit? Ya, wahai wali fulan, sunan fulan, kalau hajat saya ditunaikan, saya akan bernadar. Mau, ya mau ngapain ke wali? Emangnya bisa? Wa minha annahu dhanna annal mayyita yatasarraf fil umur dunallah. Juga diantaranya apa? Ini ada dugaan. Dia menduga bahwasanya si mayit, orang yang telah mati ini berarti masih punya peran. Masih yatasarraf, masih bisa punya wewenang. Masih bisa menguasai berbagai urusan selain Allah. Wa'tiqadu dzalika kufrun. Keyakinan inilah keyakinan kekufuran. Ila an qal sampai Syekh Qasim Al-Hanafi itu mengatakan, "Idza alim tahada fama yu'khadhu min ad-darahimi wasy-syam'i waz-zaiti wa ghairiha." Ya. Sampai beliau mengatakan idza alim tahada. Ya, jika Anda sudah mengetahui hal ini maka dirham, lilin, minyak dan lain-lain ya, iyun qalu yang dipindahkan ila dara'ihil awliya ke kuburan-kuburan wali tadi taqarruban ilaihim yang mereka mengalap berkah kepada kuburan-kuburan wali tadi fa haramun bi ijma'il muslimin, itu haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ya, naqalahu Ibnu Nujaim, ini diukil oleh Ibnu Nujaim. Ya, di dalam kitab Bahru Raqiq dan juga dikutip oleh Al-Mursidi di tazkirahnya dan selainnya. Wa zada Al-Mursidi menambahkan wa qad ibtuliyan nasu bihada la siyama fi maulidil badawi. Ya, manusia telah diberikan bala ujian oleh Allah dengan hal ini, terutama di pada hari perayaan Maulid Badawi. Berkata Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi dalam kitab, dalam sanggahan beliau alaman ajazad dabha wan nadhar li awliya. Sanggahan beliau terhadap orang-orang yang memperbolehkan menyembelih dan bernadar untuk wali-wali. Kata beliau fahadad dabhu wan nadhru in kana ala ismi fulanin fa huwa li ghairillah. nadar ini, sembelihan ini, jika itu disebut atas nama si fulan, untuk nama si fulan, itu berarti nadarnya sembelihan itu kesan Allah, fayakunu batilan, berarti batil. Di Al-Quran Allah sebutkan, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Jangan kalian makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ya, wa qawlu inna salati wa nusuki wa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah rabbul alamin. Wa nadru li ghairillah isyrakun ma Allah. Kadzabhi li ghairillah. Bernadar untuk selain Allah berarti syirik kepada Allah. Seperti menyembelih untuk selain Allah. Nah, qala al-musannif wa fi sahih dalam sahih Bukhari dari Aisyah anna Rasulullah SAW qaal man nadara ayyuti Allah falyutihu. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah dia mesti taati. Wa man nadara ayyasi Allah fala ya'sih. Siapa yang bernadar untuk bermaksiat pada Allah jangan dia bermaksiat pada Allah. Ya, syarah dalam kitab as-sahih sahih Bukhari, yaitu sahih Bukhari. Dari Aisyah, hiya ummul mukminin, ibunda kaum mukminin. Seluruh istri Nabi adalah ibunda kaum mukminin. An-nabiyyu aula aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ibu kita bukan Kartini, ibu kita adalah Aisyah Khadijah. Berarti yang namanya ibu enggak boleh dinikahi, maka haram menikahi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka ibu bukan secara fisik, secara mahram. Artinya sahabat ketika punya hajat kepada istri-istri Nabi, mereka mesti mintanya di balik hijab. Ya, wa idza sa'altuhunna sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau engkau bertanya, meminta pada suatu pada mereka, minta itu di balik hijab, enggak boleh langsung. Zaujun Nabi, istri Nabi SAW. Ya, namanya zauj itu namanya pasangan, bisa istri bisa suami. Ya. Pak Yusuf bilang, "Hadihi zauji." Boleh. Istri Pak Yusuf bilang, "Hada zauji." Juga boleh. Tapi kalau zaujah berarti istri. Nah, ya. Uskun anta wa zaujuka al-jannah. Siapa zaujnya Adam? Hawa. Jadi zauj boleh istri, boleh suami. Gitu. Pak Yusuf mengatakan, "Hadihi zauji." Kata Abu Waqila, "Naam araftuha." Nah, "Li annaka la tamliku ghairaha." Gitu. Nah, kata Abu Waqila, "Ya udah saya tahu. Karena antum enggak punya selain dia, udah itu aja." Nah. Baik. "Laisa laka ghairuha." "Laisa laka ghairuha." Baik. "La syarika laha." Mana lagi tadi? Nah, perhatikan. Ibnatu Siddiq, putri As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Tazawwajaha an-nabiyu wa hiya ibnatu sab'i sinin. Dinikahi oleh Nabi SAW ketika beliau berusia 7 tahun. Wadakhala biha wa hiya ibnatu tis'in. Dakhala maksudnya apa? Ya, dukhul. Digauli ketika Aisyah berumur, ya, berumur berapa? 9. This in. Nah, kenapa demikian? Karena batas minimal haid seorang wanita 9 tahun. Ketika 9 tahun dia haid berarti dia sudah dewasa. Ini ada orang yang menuduh Nabi SAW melakukan tindakan pedofil. Ya. Orang wanita zaman dulu 9 tahun besar, tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, sejak dahulu itu udah biasa. Maryam alaihissalam, ibunya Isa, ibunya Yesus kalau kata orang Kristen. Orang Kristen sendiri meyakini setelah kelahiran Isa, Santo Joseph menikahi Maryam, menikahi Maria dalam rangka menjaga kehormatan Maria. Ya, namun gak disentuh kalau kata keyakinan Nasrani Santo Joseph. Umur berapa dinikahi? Umur 10 tahun atau 11 tahun. Jadi Maria alaihissalam melahirkan Isa umur segitu. Ya. Ribka atau yang lebih dikenal orang-orang Yahudi sebagai nama Rebeka dinikahi oleh Ishak. Ishak adalah ibunya Israel. Israel siapa? Yakub. Yang Yahudi inilah anak-anaknya Yakub, Israel. Cucu-cucunya Yakub, cucu-cucunya Israel. Nenek mereka Rebeka, Ribka, dinikahi oleh Ishak, Ishak bin Ibrahim. Dinikahi oleh Ishak ketika berumur 10 atau 9 tahun. Ribka ini. Dan itu termaktub di Taurat. Bagaimana Maria dinikahi Santo Joseph umur 10 tahun termaktub di Injil. Dan ini udah dahulu biasa. Berikutnya juga kaum munafikun, kaum musyrikun, kaum Persia, kaum Romawi, kaum Arab yang memusuhi Rasulullah SAW, gak ada yang menjadikan bahan untuk nembak, membuli Rasulullah SAW terkait pernikahan beliau dengan Aisyah yang berumur 9 tahun. Kenapa gak ada yang membuli itu? Karena semuanya udah berlaku. Gak ada gitu. Karena itu adalah suatu hal yang normal saat itu. Kalau itu sesuatu hal yang aneh, tentu munafikun duluan dong. Ya, Abu Jahal duluan dong. Ya, Romawi duluan dong nembak. Wah, apa tuh pedofil, apa tuh? Gitu. Kenapa? Karena itu sesuatu hal yang normal. Paham gak sini? Nah, ketika itu sesuatu hal yang normal, ya gak ada yang ngebully. Tiba-tiba setan-setan datang zaman sekarang yang gak tahu sejarah zaman dulu, kebiasaan zaman dahulu, setan-setan ini menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pedofil. Yang hakikatnya setan-setan ini menuduh juga agama mereka sendiri mengajarkan pedofil. Dan gak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal demikian. Paham gak sini? Ya. Baik. Wahia afqahun nisa mutlaqan, dan Aisyah adalah wanita yang paling faqih, paling cerdas secara mutlak. Afdalu azwajin Nabi, sebaik-baik, seutama-utama istri Nabi SAW illa Khadijata, ya, selain Khadijah, kecuali Khadijah. Wafiha khilafun, ini ada khilaf ya, siapa wanita paling utama. Sepeninggal Khadijah memang Nabi SAW sering mengatakan Aisyah ahabu ilayya, Aisyah adalah wanita yang paling aku cintai. Loh, Nabi kan punya istri yang lain, kok boleh sih mengatakan ada istri yang paling cintai? Boleh. Adil itu cuma dalam dua, adil dalam pembagian malam dan nafkah. Adil dalam masalah cinta gak masalah. Pak Yusuf punya istri baru pos 2, cantik, lebih cinta ke dia karena ya namanya cantik, pelayanannya, servisnya lebih bagus, lebih muda. Ya. Nah itu gak masalah, lebih cinta ke dia. Matat sanata sabi'i wa khamsina ala sahih. Beliau wafat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tahun 57 Hijriah menurut pendapat yang sahih radhiyallahu ta'ala anha. Ya, kita habisin deh Pak Yusuf, tanggung nih. Ayo. Nah, bismillah. Qala rahimahullah ta'ala. Satu pertemuan, satu bab kita ini. Ngeri. Qawluhu man nadaru ayyuti allaha fal yuta'ihi ay fal yuti'hu ay fal yaf'al ma nadarahu ma min ta'atillahi wa qad ajma'a al-ulama'u ala anna man nadara ta'atan bi syartin yarjuhu misalam kain safar kanya ini kan kata tasbih seperti gitu ya, ka in syafallahu ka in syafallahu maridi fa'alayya an atasaddaqa bikada wa nahwi dhalika wajaba alaihi in hasala ala ma allaqa nadaruhu ala husulihi wa hukiya an abi hanifata annahu la yalzamuhu alwafa'u illa bima jinsuhu wajibun bi asli syar'i kasawmi wa amma ma laysa kadalika kal i'tikafu kal i'tikafi fala yujibu alaihi alwafa'u bihi. Qawluhu wa man nadara ayyu syallaha fala ya'sihi fala ya'sihi. Zada at-tahawi waliyukaffir an yaminihi. Wa qad ajma'a al-ulama'u annahu la yajuzu al-wafa'u binadril ma'siyati. Qala al-hafidu ittafaqu ala tahrimin nadri fil ma'siyati wa tanaza'u hal yan'akidu mujiban lil kafarati amla wa taqaddama wa qad yustadallu bil hadisi ala sihhatin nadri fil mubahi kama huwa madhhabu Ahmad wa ghairihi wa yu'ayyiduhu ma rawahu Abu Dawud an Amr ibn Su'aybin an abihi an jaddihi wa Ahmadu ma'tuf ka Abu Dawud. Oh iya. Wa Ahmadu wa Tirmidzi wa Tirmidzi an Buraidata anna imra'atan qalat ya Rasulullah inni nadartu an adriba ala ra'sika masyaallah bin dufi faqala awfi bin nadriki wa amma nadarul lijaji wal ghadabi fa huwa yamin wal ghadabi fa huwa yaminun inda ahmada fa yukhayyaru baina fi'lihi wa kafarati yamini li hadisi Imran bin Husainin marfu'an la nadra fi ghadabin wa kafaratuhu kafaratu yaminin Rawahu Sa'id bin Mansur wa Ahmad wan Nasa'i fa in nadara makruhan at-talaqi ustuhibba an yukaffira wala yaf'aluhu. Naam. Baik, wa man nadara ayati Allah falyutihu. Nah, ini deh, terakhirnya. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah ya dia mesti taati kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Falyaf'al ma nadarahu min taatillah. Dia mesti melakukan ya, nadar apa yang telah dia nadarkan tadi berupa ketaatan pada Allah. Sebagaimana Umar bin Khattab di masa jahiliyah bernadar untuk taat pada Allah berupa iktikaf di Masjid Al-Haram. Maka Nabi perintahkan untuk ditunaikan. Pokok jajmal ulama, para ulama telah bersepakat ala anna man nadara ta'atan bisyartin. Ya, ulama bersepakat bahwasanya siapa yang ya bernadar ketaatan dengan syarat yarjuhu. Ya, dengan syarat yang diharapkan seperti ka insyafallahu maridi, jika Allah sembuhkan sakitku, fa alayya anta atasadaqa bikada. Ya, maka aku akan bersedekah begini begitu dengan ini. Wanawidalik dan semisal wajib alaih in hasolalah. Dia wajib tunaikan jika memang dia telah mendapatkan apa yang dia minta. Yang seperti ini memang makruh ya, nazar ini. Ya, yang kata Nabi ini enggak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Ya. Ma'allaqa nadruhu. Ya. Kemudian in hasolalahu ma'allaqa nadruhu ala husuli. Ya. Jika dia telah mendapatkan ya apa yang tadi yang dia kaitkan nazarnya tadi, Nah, ini pendapatnya jumhur ulama ya. Wa hukiya dihikayatkan dari Abu Hanifah annahu la yalzamuhul wafa. Ya. Bahwa tidak wajib menunaikan nazar tadi illa bima jinsuhu wajibun. Kecuali dengan sesuatu yang sejenis yang wajib bi asli syar'i, berdasarkan landasan syariat, ka shaum, seperti puasa. Wa amma ma laisa kadzalika kal i'tikaf. Adapun yang enggak wajib seperti i'tikaf, sedekah, sedekah kan enggak wajib, yang wajib zakat ya. Maka kata Imam Abu Hanifah, fala yujibu 'alaihi al-wafa'a bih. Maka itu enggak wajibkan dia untuk menunaikan nazar dia tadi. Namun yang benar adalah pendapat jumhur ya. Ya, wa qawlu wa man nadhara ya'sillah fala ya'sih. Siapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, dia jangan bermaksiat pada Allah. Zada at-tahawi wa yukaffiran yamini. Al-Imam At-Tahawi menambahkan dia mesti bayar kafarat dari sumpahnya tadi. Maka kafaratul nadar, kafaratul yamin. Wa qad ijma'a ulama wala annahu la yajuz al-wafa'u bi nadril ma'siyah. Para ulama bersepakat enggak boleh menunaikan nadar maksiat. Ya, kalau saya sembuh saya akan lari telanjang gitu. Itu maksiat, enggak boleh. Qala al-Hafidz, ittafaqu 'ala tahrimin nadri fil ma'siyah. Para ulama telah bersepakat akan haramnya bernazar, menunaikan nazar maksiat. Bernazar maksiat. Wa tanaza'u, namun para ulama berselisih. Hal yan aqidu mujiban lil kafarati am la? Ini yang sebagaimana tadi saya sebutin. Ya, apakah wajib bayar kafarat atau tidak? Wa taqaddama, telah berlalu. Wa qad yustadallu bil hadis. Ya. Dan hadis ini jadi apa? Berdalil dengan hadis ala sihhatin nadar fil mubah. Ya, akan bolehnya nazar dalam masalah yang mubah. Kama huwa madzhabu Ahmad wa ghairihi. Sebagaimana ini madzhab Imam Ahmad dan yang lainnya, wa yayyiduhu ma rawahu Abu Dawud wa an Amr ibn Syu'aib. Yang menguatkan hal ini ialah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Amr bin Syu'aib an abihi an jadihi. Dari bapaknya, dari kakeknya, wa Ahmad juga hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad wa Tirmizi. Ya, an Zubay an Buraidata. Dari Buraidah an namra'atan qalat. Bahwasanya ada seorang wanita yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya Rasulullah, inni nadartu an adribaka ala ra'sika bidduf. Aku bernadar untuk memukul rebana di atas kepala engkau. Mukulnya bukan mukul kepala Nabi, tapi mukul duf, dung dung dung gitu. Kata Nabi, auf bin nadrik, tunaikan nazarmu. Nazar itu mubah kan? Nah, itu yang mubah kan? Ya. Sedekah amalan kan? Wa amma nadru lil lijaj wa awwal ghadab. Nazar dalam kondisi lijaj, emosi, ghadab, marah. Fa huwa yaminun inda Ahmadah. Maka menurut Imam Ahmad itulah sumpah. Fa yuhayyar, maka dia diberi pilihan. Baina fi'lihi wa kafarati yaminin. Apakah dia langsung menunaikan nazarnya atau dia bayar kafarat aja? Ya. Di hadis ini berdasarkan hadis Imran ibn Husain marfu'an secara marfu' la nadra fi ghadab. Tidak ada nazar dalam kondisi marah. Wa kafaratuhu kafaratu yamin. Dan kafarat adalah kafarat sumpah. Ya, bebasin budak atau beri makan atau kepada orang 10 orang miskin atau beri pakaian kepada mereka. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, Imam Ahmad, An-Nasa'i, fa in nadara makruhan. Nah, jika seorang bernazar namun nazar itu yang dibenci, ya kat talak, seperti saat talak, ya dia bernazar, kalau Allah sembuhkan saya, ceraikan istri saya. Udah. Mustahiba yukaffiru wa la yaf'alu. Maka dianjurkan dia bayar kafarat dan dia tidak boleh melakukannya. Aib subhanakallah. Alhamdulillah.